الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني قد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك إلى هالك وقال قل جاء الحق وزهق الباطل وقال قل جاء الحق وزهق الباطل وقال قل جاء الحق وزهق الباطل عباد الله احمدوا الله عز وجل واشكروه فإنه هو الشكور الحميد الحمد لله بنعمته تتم الصالحة ثم صلوا وسلموا على هذا الحبيب سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على هذا النبي اللهم صل على هذا النبي اللهم صل وسلم عليه تسليما عباد الله Hanyalah Allah yang kita puji dan kita syukur atas segala nikmat yang tidak terhitung, atas nikmat yang tidak bisa kita hingga. Segala pujian bagi Allah, dengan nikmatnya seluruh kesolehan dan kebaikan dapat kita sempurnakan mengerjakannya. Dan senantiasa sebagai umat yang baik dan santun, menghadiahkan, menyampaikan salawat beserta salam untuk Ashrafil Anbiya wal Mursalin, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibarallah Nabi Musa dikepung oleh Firaun. Nabi Musa dilemahkan oleh Firaun. Orang-orang yang beriman yang ada di pihak Nabi Musa juga dilemahkan oleh Firaun. Firaun dengan segala perangkatnya yang lengkap, dengan kabinetnya yang utuh, dengan militernya yang kuat, dengan medianya seluruhnya sudah mengepung Nabi Musa dan orang-orang beriman bersamanya, tidak ada tempat lari, tak tahu ke mana akan mengadu. Kezaliman sudah sempurna, akhirnya tak mampu lagi menghadapi Firaun dan segala kejahatan Firaun dengan segala perangkat-perangkat kekuatan dan kekuasaan yang dimilikinya, manusia-manusia yang bersama Firaun. Musa memutuskan untuk meninggalkan Mesir. Bani Israel pun dibawa di kegelapan malam dan mentoklah mereka oleh hamparan luas, laut yang sangat luas dalam. Matahari terbit, ternyata Musa dan Bani Israel mendapatkan fakta bahwa Firaun telah mengendus pelarian mereka ini dan mengejar lengkap dengan seluruh pasukannya untuk menghabisi Musa dan Bani Israel. Kilauan pedang dari terpaan matahari nampak dari jarak 2-3 kilometer. Maka Nabi Musa dan Bani Israel sudah membayangkan sebentar lagi mereka akan dicincang dan dibantai oleh Firaun dan bala tentaranya. Di depan Laut Merah, di belakang adalah Firaun dan bala tentaranya. Mau pergi ke mana? Bani Israel mulai galau, mulai kalap, dan mereka berkata, "Hai Musa, sama saja akhirnya. Kita tetap di Mesir atau kita lari. Dua-duanya, hai Musa, kita tetap akan habis." Musa berkata, "Jangan takut kalian. Jangan cemas kalian. Allah bersama kita. Allah tak akan tinggalkan kita." Musa memenuhkan seluruh tawakalnya kepada Allah. Dan Rasulullah bersabda, Apabila seseorang sudah menyerahkan segala urusannya kepada Allah, setelah dia habiskan segala ikhtiar dan dia puncakkan doa, maka Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih." Siapa yang sudah pasrah total kepada Allah, setelah dia maksimalkan usaha, upaya, daya, ikhtiar, perjuangan dan segala apa yang bisa dikerahkan, dia sudah kerahkan dan dia sudah berserah diri kepada Allah, Allah akan sambut penyerahan dirinya ini. Allah yang akan menyelesaikan sisanya. Allah yang akan menyampaikan cita-citanya. Maka singkat saja, Allah belahkan Laut Merah bagi Nabi Musa. Menyeberanglah Musa dan Bani Israel. Firaun yang otaknya memang kecil. Bani Israel. Firaun yang otaknya kecil. Dengan bala tentara-bala tentara yang memang tidak punya iman kepada Allah. Tidak mengambil ibrah. Tidak mungkin ada makhluk yang bisa membuat hal yang dahsyat ini. Maka nyemplung pula dia menyeberang. Allah tautkan kembali laut. Kemudian tamatlah riwayat Firaun di puncak kekuasaannya. Di puncak makarnya, di puncak segala dayanya, Allah lumpuhkan semua yang ada pada Fir'aun. Dengan seketika dan tiba-tiba. Sejarah terus berulang. Lihat bagaimana sebelumnya kisah Nabiullah Ibrahim. Namruz. Di puncak kekuatan, kekuasaan dan makarnya. Lenyap hanya seketika dan tiba-tiba oleh kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lihat setelahnya. Perhatikan sejarah demi sejarah terus berulang sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sudah tidak berdaya. Para sahabat sudah tidak berdaya. Lumpuh total oleh kekuatan dan makar Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang lainnya yang ada di Makkatul Mukarramah. Ibarallah, saat itu Allah tolong. Saat sudah tidak berkutik lagi orang-orang yang beriman, saat itu Allah tolong. Persis seperti firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massadhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladina amanu ma'ah. Mata nasrullah. Ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu fikir kamu bisa masuk surga hanya mengandalkan ibadah, sholat, puasa, umroh, haji, sedekah, zakat, zikir, baca Quran, yang kayak gini ini kamu lalu merasa yakin kamu akan masuk surga, padahal belum kamu lalui ujian yang orang-orang sebelum kamu telah melaluinya. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Ujiannya adalah ba'sa, darra, wa zulzilu. Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Al-Qur'an Al-Azim menjelaskan, ba'sa, darra, zulzilu ini datangnya dari pihak penguasa-penguasa yang jahat dan zalim. Dalam rangka mengetes dan menguji apakah lulus iman orang-orang ini. Kami uji mereka dengan ba'sa, darra, zulzilu dari pihak kekuasaan yang sedang berkuasa. Luluskan mereka. Ketika sampai pada puncak kelelahan mereka. Ketika sampai pada puncak ketidakberdayaan mereka. Sementara mereka sabar. Sementara mereka tetap sabat. Sementara mereka tetap istiqomah. Maka ketika puncak ketidakberdayaan itu sudah mereka serahkan kepada Allah. Sampai-sampai mereka menjerit. Mata Nasrullah. Kapan Allah akan bela kami? Kapan Allah akan tolong kami? Alah. Inna nasrallahi qarib. Ketahuilah, pertolongan Allah saat itulah datangnya. Ketika sudah tidak berdaya, saat itulah pertolongan Allah datangnya. Sejarah akan terus berulang. Sejarah terus berulang. At-tarikh yu'idu nafsah. Sejarah akan terus berulang. Kisah antara Nabi Musa dengan Fir'aun di dalam Al-Quran yang paling banyak diceritakan oleh Allah. Perlawanan antara yang hak dengan yang batil. Dan senantiasa yang batil ini didukung oleh kekuasaan. Yang batil didukung oleh kekuatan. Oleh power. Oleh ekonomi. Oleh media. Oleh pasukan. Sementara yang hak dibawa oleh para nabi-nabi dan rasul-rasul. Lalu Rasulullah berkata, ulama'u ummati ka'anbiya'i bani Israel. Yang akan dialami oleh ulama-ulama dari umatku ini sampai hari kiamat. Persis seperti yang dialami oleh para nabi-nabi bani Nabi Bani Israel. Didustakan, diperangi, dimusuhi, dibenci, difitnah, dikejar, ditangkap, dibunuh. Ini akan dialami oleh ulama-ulama dari umatku sampai hari kiamat. Tetapi Allah senantiasa akan menangkan al-haq pada akhirnya. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Katakan, jika yang hak sudah datang dan diperjuangkan, jika yang benar sudah diusung dan dibela, jika yang hak sudah dibawa, maka yang batil pasti sirna. Al-batilu huwa zulumat. Kebatilan adalah kegelapan, sementara al-haq adalah nur, cahaya. Coba lihat, Pak. Wahai hamba-hamba Allah, kalaulah seandainya ini malam hari, gelap gulita, matikan semua lampu. Datang satu orang bawa lilin yang dihidupkan. Sedikit saja apinya nyala, ruangan yang tadi gelap gulita mulai nampak. Cahaya tidak akan pernah kalah ketika dihadapkan dengan kegelapan. Sekalipun kegelapan itu sebesar masjid, cahaya hanya sekecil ini. Ketika cahaya sudah didatangkan, kegelapan pasti tersingkir. Makin besar cahaya yang dibawa, makin besar kekuatan umat mengusung cahaya kebenaran, maka tidak akan pernah bertahan kebatilan. Malam tidak akan selamanya selalu malam. Wahai hamba-hamba Allah, malam akan disingkirkan oleh kekuatan siang. Ketika matahari terbit, apakah ada kekuasaan dan kekuatan malam bertahan? Tidak akan pernah. Laut tidak akan selamanya badai. Ombak tidak akan selamanya selalu menggulung dan menggunung. Mereka akan tenang dan kebenaran pasti akan menang. Ya hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat pada hari ini, di fase keempat, di penghujung fase keempat menuju fase kelima. Fase kelima menurut Rasulullah, Islam akan kembali memimpin seluruh dunia. Ini janji Allah juga dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat 55. Tetapi menuju kemenangan itu, umat ini dan Islam ini akan menghadapi para Fir'aun-Fir'aun baru di setiap negeri-negeri dan negara-negara di seluruh dunia. Fir'aun adalah sebuah gelar dari para penguasa yang zalim, penguasa yang batil, penguasa yang benci dengan dakwah dan sangat benci dengan Islam, dan sangat benci dengan kaum muslimin. Fase keempat, Rasul mengatakan, mulkan jabarian, para penguasa yang diktator, para tirani yang benci kepada dakwah dan kepada Islam, dan mereka ini senantiasa tampil menjadi Fir'aun-Fir'aun baru. Namun kabar gembira, kita sekarang sedang berada di penghujung fase keempat. Sebentar lagi kita akan sampai kepada fase kelima. Dengan izin Allah, kita semua akan merasakan dan menyaksikan bahwa kemenangan akan diperuntukkan kembali oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad. Syaratnya istiqomahlah. Syaratnya sabarlah. Dan jangan ngacir. Jangan cepat tiara pura-pura pingsan. Atau malah nyebur ke kelompok lawan. Jangan pernah coba. Istiqomah dan sabarlah. Orang yang bisa istiqomah dan sabar pada masa-masa fitnah seperti ini diberi oleh Allah, seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 50 kali lipat pahalanya para sahabat. Allahu Akbar. Kaget para sahabat mendengarkan ini. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, 50 rajulan minna am minhum?" 50 kami pahala mereka saat itu atau 50 sesama mereka? Kata Nabi, "Bal minkum 50 pahala kalian." Ini pahala yang Allah janjikan untuk orang-orang yang pada masa-masa berat ini dia istiqomah dan sabar. Dia tetap berbaris-baris, bersaf-saf bersama ahlul haq, bersama ahlul nur dalam membela kebenaran. Kebenaran ketika sudah dibawa, dia pasti menang. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan sudah dilalui, kemudahan pun datang. Setiap kali kesulitan dihadapi, kemudahan pun datang. Tidak selamanya mendaki, Pak. Setelah mendaki, kita akan ada masanya datar dan menurun. Sekarang ini pendakian. Sebentar lagi akan sampai di puncaknya dan kita akan merasakan perjalanan yang indah setelah itu. Janji Allah pasti benar. Ibarat Allah, mari puncakkan perjuangan kita. Maksimalkan tawakal kita. Dan jangan pernah berputus asa. Sabarlah. Karena Rabbaniyun itu adalah famastakanu lima asabahum bisabilillah wa ma dha'ufu, ya. Tidak akan pernah menyerah, tidak akan pernah mengalah, tidak akan pernah melemah. Mereka terus tegar dan sabar apapun yang menimpa mereka. Seandainya dalam perjalanan mereka tegar dan sabar ini mereka terbunuh, syahid. Seandainya mereka mampu bertahan dan tetap hidup, mereka akan menyaksikan kemenangan yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu adalah kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Alhamdulillahil wahidil ahad al fardis samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ibarallah, tidak ada yang pantas untuk kita khawatirkan dalam hidup ini, karena hidup hanya sebentar. Orang-orang sebelum kita telah melewati hari-hari mereka, dan sekarang mereka sudah ada di jembatan kedua menuju ke akhirat, yaitu alam barzakh. Dan kita akan menyusul seperti mereka. Setelah itu, wahai hamba-hamba Allah, orang-orang yang sudah duluan sudah memetik apa yang mereka perjuangkan ketika mereka masih hidup daripada amal-amal mereka. Dan kita di belakang menyusul. Laha makasabat walakum makasabtum walatus aluna amma kanu ya'malu. Mereka yang sudah berlalu sudah menikmati hasil perjuangan mereka dan amalan mereka. Kita yang menyusul, apa yang akan kita nikmati ke depan? Tanyakan diri ini, apa yang akan kita nikmati ke depan? Harta yang kita cari-cari kita tinggalkan, dinikmati oleh orang lain. Yang mendapatkan hisab dan diminta pertanggungjawaban adalah kita. Maka harta bukanlah tujuan kita. Tetapi semua apa yang ada pada kita, jika kita bawa ke akhirat, itulah yang akan datang membela kita, membantu kita, dan menolong kita di alam barzakh, di padang mahsyar. Dan inilah yang akan membawa kita ke dalam surga. Tapi kalau seandainya di dunia kita hanyut oleh gara-gara fulus, hanyut oleh gara-gara jabatan dan kekuasaan, mati kita setelah itu. Siapapun mati kita. Raja-raja pasti mati. Para polisi pasti mati, TNI pasti mati, gubernur pasti mati, menteri pasti mati. Siapapun kita, tidak akan ada yang mampu bertahan berhadapan dengan malaikat maut. Maka apa yang Anda bawa? Coba perhatikan orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya gara-gara fulus, diiming-imingi jabatan dan kekuasaan, atas sedikit mereka tekanan dan ancaman, lalu mereka tidak takut dengan hadis berikut ini. Rasulullah bersabda, "Sayakunu min ba'di umara." Di belakangku nanti akan bermunculan para pemimpin, yakdzibuna wa yadzlimun. Pemimpin itu suka berbuat dusta dan mereka zalim. Famay yusaddiquhum bikadzibihim. Siapapun orang yang ikut dalam kedustaan para pemimpin tersebut lalu menyebarkan bahwa dusta itu adalah benar, memutarbalikkan fakta, menyebarkan hoax. Siapapun mereka, apakah orang media, apakah dia orang televisi, jurnalistik, media cetak dan sebagainya, atau dia ahli media, ahli IT, dia sebarkan melalui media sosial kedustaan, membela-bela yang sudah dusta. Wa may yu'inuhum 'ala zulmihim, siapapun orang yang ada pro dengan kezaliman, penguasa yang zalim, ada di bagian tim ses mereka, ada di kelompok mereka yang zalim, maka orang ini kata Rasul, fa innahu laysa minni, dia bukan umatku. Wa ana lastu minhu, aku bukan nabinya. Wala ya'ti ilayyal hud, pada hari kiamat haram dia diizinkan untuk mendatangi telagaku. Seram sekali ini, wahai bapak ibu, wahai bapak-bapak, hamba-hamba Allah, masyarakat Jumat yang kami muliakan. Mengerikan sekali. Dia bukan umatku, aku bukan nabinya, haram nanti pada hari kiamat datang ke telagaku. Coba saja. Kita sudah tahu, nurani kita sudah bisa menjawab dengan benar bahwa kebenaran itu di tangan siapa saat ini? Kebatilan itu siapa yang mengusungnya saat ini? Lalu kita ada di pihak yang mana? Jawablah masing-masing. Nurani ini tidak bisa didustakan. Fitrah tetaplah fitrah. Hanya gara-gara fulus, hanya gara-gara pangkat, jabatan, kekuasaan, kita telantarkan akhirat kita. Kita rela untuk tidak diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya. Apakah ini tidak mengerikan? Ada kepetakan lebih besar daripada ini, wahai ibarallah. Maka jujurlah. Maka tetaplah kita di atas pihak yang benar, apapun yang akan kita hadapi, risiko apapun, itu yang dimaksud dengan tadi sabar, sabar, istiqamah, dan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ibarallah, Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات برحمتك يا سميع قريب مجيب دعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansuril islam wal muslimina fi Indonesia. Allahumma ansurna 'ala man nawa'ana wa 'adana ya rabbana ya rabbal 'izzati wal jabarut. Allahumma hazim a'da'aka a'da'ad-din alladhina 'adaw wa 'tadaw 'ala al-islam wal muslimina fi Indonesia wa fi kulli makanin wa zaman. Allahumma innaka anta malikul muluk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Allahumma rabbana a'izzana wa atinal mulka ya arhamar rahimin fi biladina biladi Indonesia. Allahumma wa taqabbal minna du'a wanza' ya rabbana wanza' ya arhamar rahimin ya malikal muluk al-mulka mimman adaita wa adal islam wal muslimina fi Indonesia. Allahumma taqabbal minna du'a ya arhamar rahimin ya samad ya samad ya samad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.